Bunga berita bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Saat bersamamu sederhana namun indah, kau mencintaiku karena Tuhan ku sayang sekali wanita ini. Ketenangan yang ku rasakan saat di dekatmu seperti tak ingin waktu ini cepat tuh berlalu, walau tak seindah bunga kau lengkap. Secerah surya kau terangi seluruh semesta, sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu untuk hidup denganku, maukah dirimu. Cuma cinta, apa aku bisa? Yeah. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu untuk hidup denganku? Maukah dirimu? Oh, oh. Maukah dirimu untuk hidup